يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أنا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Waktu kita hari Jumat yang lalu kita sudah memasuki bab al-mas'u ala al-khufayn, bab menyapu atau mengusap atas dua khuf, dan kita sudah selesai membahas hadis pertama dari bab ini atau hadis nomor 53 dan kita belum memahami. Sekarang kita akan melanjutkan kepada hadis ke-54 masih tentang bab mengusap khuf. Hadis ke-54 ini diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali, "Lau kana dinu birra'i, la kana asfalul kufi aula bil mashi min a'la'u. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri kuffaihi." Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Kata Ali, seandainya din ini didasarkan kepada ra'yu, maka pastilah bagian bawah kuf lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Akan tapi aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari dua kufnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Basan, sebenarnya derajat hadis ini sahih, bukan hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Ulumul Quran ini. Kata Syekh Al-Basan, faqad akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Wa qala al-mu'allif fi at-talqis wa fil bab hadithun ala isnadihi sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Tetapi mu'allif Imam Ibnu Hajar dalam at-talqis berkata di dalam bab ini ada hadis yang sanadnya sahih. Syekh Al-Albani hafizahullah di dalam Irwahul Ghalil juz pertama halaman 140 pada nomor 103 dalam kitab Irwahul Ghalil, beliau katakan hadis ini sahih. Selain diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis ini pun diriwayatkan Imam Ad-Darqutni dalam sunannya, juga Al-Baihaqi dalam sunannya juz pertama halaman 292, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, dan sanadnya sahih sebagai Al-Hafidz Ibnu Hajar pun menjelaskan ini dalam At-Talqis. Tetapi di dalam Bulughul Maram ini Al-Hafidz menyatakan isnadu hasan, padahal yang benar adalah yang awal, yaitu yang menyatakan sahih, sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Syekh Al-Albani hafizahullah di dalam kitab Sahih Abu Dawud hadisnya nomor 153 dalam kitab tersebut. Ini hadis yang menjelaskan bahwa yang diusap adalah bagian atas bukan bagian bawah tidak diragukan lagi sebagai hadis yang sahih. Di dalam tubuh tidak hanya berlaku bagi khuf saja, Khuf sudah kita jelaskan kemarin, yaitu sesuatu yang dipakai oleh dua kaki terbuat dari kulit dan yang semisalnya, tetapi menutupi dua mata kaki. Kalau tidak menutupi dua mata kaki, maka bukanlah khuf namanya, tidak sepatu. Tetapi aturan ini, aturan mengusap ini dalam berwudu juga berlaku untuk kaos kaki dan sendal. Padahal kita tahu kaos kaki bukanlah terbuat dari kulit, tapi terbuat dari kain. Kain, benar. Ya, kain. Dan sendal kita tahu, sendal tidak menutupi dua mata kaki. Dan selalu tidak selalu terbuat dari kulit. Ada yang dari kulit, tapi ada juga dari yang lainnya, plastik atau kulit imitasi atau kain dan yang sejenis. Hadis yang menjelaskan bolehnya mengusap dua kaos kaki dan dua khuf ini diterima dari Al-Mughirah. Kata Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Diriwayatkan dari Mughirah, kata Mughirah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala jawrabaini wa nahlaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua kaos kaki, jawrab. Jawrab itu kaos kaki. Jawrabaini wa nahlaini, dan dua sendalnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Derajatnya sahih, sebagaimana hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad juz 4 halaman 252. Juga Imam At-Tahawi, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Syekh Al-Albani pun hafizahullah menjelaskan bahwa hadis ini sahih, seperti yang beliau terangkan dalam Irwaul Ghalil juz pertama halaman 137 hadisnya nomor 101. Kata Syekh Al-Albani, wa huwa kama qala fa inna rijalahu kulluhum thiqat rijal Bukhari fi sahihi muhtajan bihim. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini derajatnya seperti yang dikatakan oleh At-Tirmidzi, yaitu hasan sahih. Karena rijal-rijal hadis ini seluruhnya thiqat, merupakan rijal-rijal Bukhari dan kitab sahihnya. Dengan demikian ketentuan bolehnya mengusap dalam berwudu tidak hanya berlaku untuk dua khuf saja, tapi juga berlaku untuk dua kaos kaki, dua sendal, bahkan juga dua sepatu, seperti yang nanti hadisnya tentang sepatu pun akan dijelaskan. Itulah beberapa buah hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Kita kembali kepada hadis Ali bin Abi Thalib yang menyatakan, seandainya din ini didasarkan kepada ra'yu, maka pasti bagian bawah khuf lebih utama, lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi Rasulullah SAW, aku lihat beliau mengusap di atas dua khufnya. Dari hadis ini, Syekh Al-Basam setidak-tidaknya mengambil ada 9 fawaidul hadis. Pertama, kata beliau, wujubu qawli masyil khuf ala a'lal khufi faqat fala yujji'u masyhu ghairih wala yusra'u masyhu ghairihi ma' sawa'un al-asfal awil janawi amil jawali. Pertama, wajibnya mengusap khuf hanya bagian atasnya, tidaklah mencukupi mengusap selain atas. Dan tidak disyariatkan mengusap bagian lain bersama-sama mengusap bagian atas. Baik yang diusap selain atas itu adalah bagian bawahnya ataupun bagian pinggirnya. Jadi cukup bagian atas, tidak harus dikeliling begitu. Bahkan nanti ada keterangan, tidak seluruh bagian atas, tapi cukup sebagian. Dan diusapnya, saya kalau tidak salah kemarin ada pertanyaan, berapa kali mengusap kuk? Apa sekali atau tiga kali? Kalau nggak salah saya jawab tiga ya. Ingat nggak? Itu diralat ya. Ada ijma ulama bahwa mengusap kuk itu hanya satu kali, bukan tiga atau dua kali. Satu kali saja. Itulah faedah pertama dari hadis ini. Faedah kedua, anna dina mabnahu ala naqli anillahi ta'ala au an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa laysa ar-ra'yu huwa al-muhkim huwa al-muhkim fihi fal wajib huwa al-ittiba' lan ibtida'. Kedua, ad-din, ajaran Islam ini dibangun di atas naql dari Allah. Naql itu wahyu, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan didasarkan kepada ra'yu. Maka yang wajib bagi kita lah ittiba, mengikuti wahyu itu, bukan ittida. Ittida itu mengada-ada ketentuan berdasarkan akal. Yang hal yang kita ada-adakan itu tidak dijelaskan dalam wahyu. Kewajiban kita ittiba, mengikuti wahyu, bukan mengada-ada didasarkan kepada ra'yu. Itulah faedah yang kedua dari hadis ini. Adapun yang ketiga, alladhi yatabadaru ila dhihni wa annal awla bil mashi huwa asfalul kuffi la a'lahu, li'annal asfal huwa alladhi yubashirul arma wa rubbama asabathu najasatu fakana awla bil izar, walakin الواجب هو تقديم النقل الصحيح على الرأي فإن الذي شرع ذلك هو أعلم بالمصار وليس معنى هذا أن الشرع لا يعبأ بالعقل ولا يعتبر فإن تشريف العقل في القرآن الكريم وتوجيه مواهبه ومخاطبته ya akthar wa akbar mimma yastashhidu bih. Qala ta'ala afala ta'qilun. Afala ya'qilun. Ta'qilun juga ada. Inna fi dhalika la ayatin liqawmi ya'qilun. Inna syarrad dawabi inda Allahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Yang terfikir di fikiran, yang tersirat di pikiran adalah yang lebih utama itu mengusap bagian bawah, bukan bagian atas. Ya, pakai sepatu atau hub atau sendal ketika berwudu yang mestinya menurut akal yang bersih, maka bagian bawah lebih utama untuk dibersihkan. Itu menurut akal kan? Akan tetapi yang wajib bagi kita adalah mendahulukan wahyu yang sahih daripada ra'yu kita, daripada akal kita. Karena yang mensyariatkan demikian adalah sesuatu yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mensyariatkan ini adalah Allah. Tapi ini tidaklah berarti bahwa syariat tidak mempedulikan akal dan tidak memperhatikan akal. Tidak berarti begitu. Karena kemuliaan akal dalam Al-Quran itu sangat banyak. Contoh, dalam Al-Quran, afala ya'qilun. Tidakkah mereka berakal? Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin ya'qilun. Semuanya dalam hal-hal demikian ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Inna syarrad dawabi indallah. Sesungguhnya, sejelek-jelek makhluk, sejenek-jenek makhluk melata di sisi Allah adalah as-sumbul bukmul ladina la yaqilun. Orang yang bisu, orang yang tuli dan tidak berakal. Itu. Ini menunjukkan celaan Allah kepada orang yang tidak mau menggunakan akal dan suruhan Allah untuk menggunakan akal. Jadi akal dalam Islam merupakan sesuatu yang mulia. Kata Syekh Al-Basam selanjutnya, fal aqlu ni'matun kubra an'amallahu biha 'alal insan wa innama ma'nahu al-anna al-aqla ghairu mustaqillin bitashri fa huwa yusallimu wa yaltaqi syar'allahi ta'ala binafsi radhiya wa yuhawilu fahma asrarillahi fiha fa in adraka fadaka min ni'matillahi alaih wa illa salaka sabilan ladina qalu amanna bihi kullu min indi rabbina. Akal merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Hanyalah hal tersebut bermakna bahwa akal tidak bebas dalam menetapkan syariat. Ghair mustaqilin bitashri. Jadi tidak bebas sekehendak hatinya menetapkan syariat. Apa? Sekehendak akal, bukan sekehendak hati. Tapi hati, akal itu nanti tempatnya dalam hati. Sebagaimana dalam Al-Quran, lahum qulubun la yaqiluna biha dalam Al-Quran. Ada lahum qulubun la yaqiluna biha, ada lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak menggunakan, tidak berpikir dengan hati itu. Ada dalam Al-Quran, saya tidak ingat ayatnya. Tapi bisa dicari dalam Mu'jam al-Fahras di Al-Fadhil Quran. Itu pernah saya ungkapkan ketika membahas Al-Aqlaniyun, Al-Fahrul Mu'tazilah, Al-Ashriyun Sunan Syekh Ali Hasan Al-Akhari. Sana ada ayat, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak berakal dengan hati itu. Mana tadi? Jadi akal tidak bebas sekehendak akal, sekehendak hati dalam menetapkan syariat. Akal harus taslim dan menerima syariat Allah dengan jiwa yang ridha. Dia harus berusaha, si akal ini harus berusaha memahami rahasia-rahasia Allah di dalam syariat-syariatnya itu. Kalau si akal menemukan rahasia-rahasia Allah itu, maka itu nikmat Allah terhadapnya. Kalau ternyata akal tidak mampu mengungkap rahasia Allah, maka dia harus menempuh jalan orang-orang yang berkata amanna bih, kami beriman kepadanya, kullu min indi rabbina, semuanya itu dari sisi Allah. Itulah faedah yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Al-Basam di dalam mengungkap rahasia-rahasia hadis tadi. Adapun keempat, qala ba'dhum الواجب أن الدين يوافق العقل فالشريعة التي نزلها الله تعالى لا تقصد إلا نفس الغرض الذي خلق العقل من أجله ولكن يجب أن يكون العقل سليما صحيحا لم يغلبه الهوى والشهوات ولم يمسه الضعف والخفة على أنه من المعلوم أن العقل لا يكون معيارا على الشريعة بل الشريعة هي التي تكون مقياسا لنقد العقول فإذا كان هناك عقل يقبل أحكام الشرع علم أنه عقل سليم بريء من العلات وَإِذَا أَبَى قَبُولَهَا عُلِمَ أَنَّهُ مَرِيضٌ عَلِيلٌ وَعَلِيلٌ. Berkata sebagian muhaddithin, yang wajib, yang mesti adalah din ini selaras dengan akal. Ajaran Islam ini selaras dengan akal. Maka syariat yang Allah turunkan tidaklah dimaksud, tidaklah bertujuan kecuali mempunyai tujuan yang sama dengan penciptaan akal. Akan tetapi wajib akal itu selamat dan benar, tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat, juga tidak dikenai dengan kelemahan dan kekurangan. Sesuatu hal yang sudah dimaklumi bahwa akal tidak boleh sebagai penimbang terhadap syariat. Sebagai apa? Sebagai hakim bagi syariat. Nah, syariatnya benar enggak nih menurut akal? Jangan seperti itu. Kalau benar masuk malah masuk akal berarti benar. Kalau enggak masuk akal lah salah di syariat. Tidak boleh. Bahkan syariat yang menjadi bandingan, menjadi miqyas, menjadi ukuran bagi benar tidaknya akal. Kalau akal ini hasil pemikiran yang selaras dengan syariat, akalnya benar. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, ada apa-apa pada akal. Bila akalnya itu menerima hukum-hukum syariat, diketahuilah bahwa akal tersebut adalah akal yang salim, yang selamat, yang sehat, yang bersih dari penyakit-penyakit akal. Tapi apabila si akal enggan menerima syariat, maka diketahuilah bahwa akal itu sakit. Berpenyakit, ada sesuatu dalam akal. Mungkin penyakitnya bersumber dari hawa nafsu, dari syahwat, dari obsesi-obsesi pribadi, dan yang sejenisnya. Itulah poin yang keempat sebagai fawaid dari hadis yang sedang kita bahas. Adapun yang kelima adalah wujubul khudu'i wa taslimi li awamirillahi ta'ala wa awamiri rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa ghayatul ibadah wa huwa kamalul inqiyadi wa taslim. Kelima, wajib khudu', tunduk. Taslim, pasrah terhadap semua perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tujuan utama ibadah. Dan itu pulalah kesempurnaan taat dan pasrah. Inilah faedah yang kelima. Kenam la'ala wa wallahu a'la min hikmatil hikmati hadzal hukmi andal ghasla yatlaqul khuf faktafa bil mashi taysiran wa tashilan wa hifdan li baliyatil khuf wal mashu laysa ghaslan yazilun najasa wa yunaqqil khuf wa madama qatal masha la yazil al adal aliqa bi asfalil khuf ja'ala al masha li a'lahu li yazila ma allaqa bihi bi dugubari لأن ظاهر الخف هو الذي يرى والأفضل أن يكون المصلي في غاية النظافة والله أعلم. Barangkali wallahu a'lam, Allah yang sebenarnya lebih tahu. Ini barangkali di antara hikmah hukum ini, kenapa yang diusap bagian atas bukan bagian bawah. La'alla, barangkali, artinya tidak pasti kan, karena menurut ra'yu orang yang mensyarah hadis ini. Boleh enggak dengan ra'yu? Boleh, karena dia mujtahid, muhaddits, dia ahli hadis, hasil ijtihadnya. Hikmah lagi yang diungkapkan bukan tasyri', bukan penetapan syariat. Hikmah yang terkandung di dalam hukum ini adalah bahwa kalau dicuci si khuf itu akan merusak khuf. Disebutkan yatlaful khuf, merusak, karena bukan sesuatu yang kuat, terbuat dari kulit, merusak, bisa rusak. Apalagi kalau sering gitu ya, sehari umpamanya lebih dari sekali dicucinya, bisa lebih cepat rusaknya. Maka cukuplah diusap untuk memudahkan dan menggampangkan serta memelihara nilai harta khuf gitu. Mengusap bukanlah mencuci untuk menghilangkan najasa dan membersihkan khuf, bukan. Bukan untuk menghilangkan najis, sebab dengan diusap tidak hilang najis. Juga untuk membersihkan, karena dengan diusap tidak bersih kotoran. Tapi selama mengusap tidak menghilangkan kotoran yang menempel di apa? Di bagian bawahku. Maka mengusap atasnya untuk menghilangkan gubar-gubar yang menempel di atasku. Gubar itu debu-debu yang menempel di atasku. Karena bagian atas khuf adalah bagian yang terlihat. Maka yang afdal adalah orang yang sholat berada dalam keadaan sebersih-bersihnya. Ghayatun nadhafah, wallahu a'lam. Jadi maksud mengusap itu bukan menghilangkan najis, bukan menghilangkan kotoran, tapi sekedar tasyri saja sudah. Bagaimana kalau si khufnya itu bekas menginjak najis? Ya nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa, terus aja. Boleh dipakai sholat dengan itu, boleh. Nanti ada hadis yang menyatakan Rasulullah SAW mengusap khuf kemudian sholat tanpa membukanya. Boleh juga dibuka, boleh juga. Dua-duanya ada keterangan. Itu yang keenam. Faedah yang ketujuh, masul khufi fi hadisil Mughirah mujmal. وهذا الحديث بين صفته وكيفيته. Mengusap khuf dalam hadis Mughirah. Hadis Mughirah itu hadis yang kemarin kita bahas. Mughirah itu akan membungkuk untuk membuka sepatu Rasulullah SAW, gitu kan? Membuka khufnya. Kata Nabi SAW, biarkan, karena saya memasukkan kedua kaki saya ke dalam khuf ini dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap. Tapi tidak dijelaskan mengusap itu bagian apa, pinggirnya kiri kanan bawah atas. Itu mujmal, masih apa? Masih global. Di dalam hadis ini dijelaskan cara-caranya, sifat dan kaifiatnya. Bagian mana yang diusap? Ternyata bagian atas. Adapun yang ke-8, ikhtalafal ulama'u hal al-mas'u ala jami'i zahiril khuf amla. Para ulama ikhtilaf, apakah mengusap khuf itu mengusap seluruh bagian atas khuf atau tidak, atau hanya sebagian saja. Warrajihu anna al-mas'a yakunu ala ba'dihi wa li anna al-mas'a alaihima la bihima. Yang rajih, yang lebih kuat adalah mengusap itu sebagian dari bagian atas khuf. Karena di dalam hadis disebut al-mashu alaihima, mengusap di atasnya, bukan bihima, mengusap bagian atas seluruhnya, bukan dengan ala, bukan dengan bi. Yang menunjukkan bahwa yang diusap itu sebagian dari bagian atas khuf. Yang terakhir, yang ke-9, wattalaf hal yumsahuna kal udunaini ma'an am tuqaddamul yumna. Para ulama pun ikhtilaf, apakah dua khuf itu diusap bersama-sama seperti mengusap dua telinga? Dua telinga kan dalam berwudu diusap bersama. Apakah mengusap dua khuf juga dilakukan seperti itu bersama-sama, atau didahulukan yang kanan? Para ulama ikhtilaf. Maka yang rajih, warrajihu taqdimul yumna. Wadhalika li'anna rijlaini mustaqilatani walaysa takal udunaini tabi'ataini lirasi. Wali'anna mas'ahuma far'u ghuslihima. والغسل فيه استحباب التيمم ولأن حديث عائشة صريح في استحباب تيممه في طهوره ومسح الخفين من الطهور فيسن أن يمسح بأصابع يديه على ظهور قدمين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ويفجر أصابعه ويفرج wa yufarriju asabi'ahu wa kaifa ma masaha ajza'a wa ajma'u ala anna al-mas'a alaihi marrah wahidah wa annahu la yusannu tiqraruhu. Yang rajih, yang lebih kuat adalah mendahulukan yang kanan, tidak bersama-sama, tapi yang kanan. Yang demikian itu disebabkan karena kedua kaki adalah dua anggota wudu yang independen, yang apa ya, yang mandiri. Tidak seperti dua telinga yang dua-duanya itu mengikuti kepala. Sebab dalam Al-Quran tidak ada mengusap dua telinga. Wamsahu biru'usikum. Usaplah dua, usaplah kepala-kepala kalian. Sudah. Tapi dalam prakteknya Rasulullah mengusap dua telinga. Karena dua telinga itu mengikuti dua kepala. Mengikuti satu kepala. Dua telinga itu mengikuti satu kepala. Jadi karena dua kaki mandiri, independen dia, tidak ngikut ke anggota yang lain, maka caranya adalah berbeda dengan cara mengusap dua telinga. Dan karena mengusap dua telinga itu merupakan cabang dari mencuci kedua telinga. Ketika dua telinga itu harus bersama-sama. Mana tadi? Wal ghuslu fihi, sedangkan membasuh, di dalam membasuh anggota-anggota wudu istihbabut tayamun, disunnahkan dengan bagian kanan. Tayamun, tayamun itu mendahulukan yang kanan. Juga karena hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan sunnahnya mendahulukan yang kanan dalam bersuci, juga di dalam mengusap dua khuf yang termasuk di antara bersuci. Dan maka disunnahkan mengusap dengan jari-jari kedua tangan di atas kedua punggung khuf, kedua punggung kaki ya. Maka mengusap kaki yang kanan dengan tangan yang kanan, mengusap kaki kiri dengan tangan yang kiri, dan merenggangkan jari-jari ketika mengusapnya. Itu sunnahnya. Si jari-jari kedua-duanya. Kelima-limanya direnggangkan, mengusap kaki kanan atau kuf yang kanan atau sepatu yang kanan dengan tangan kanan, yang kiri dengan tangan kiri. Tapi kata beliau, wa kaifa ma masaha ajza. Bagaimanapun cara dia mengusap cukup sebenarnya. Asal mengusap saja sah. Tetapi al-afdal atau yang terutama, yang terafdal, yang sesuai dengan sunnah seperti tadi. Yang kanan dengan kanan, kiri dengan kiri, sambil merenggangkan jari-jarinya. Nah, keterangan tentang masalah ini nanti insyaAllah ada di kemudian. Dan para ulama ijma bahwa mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki atau senang itu satu kali, dan tidaklah disunnahkan mengulang sampai tiga kali. Jadi cukup hanya satu kali dalam mengusap khuf itu, tidak dua apalagi tiga. Demikianlah 9 faedah hadis yang terkandung dalam hadis ke-54 yang menjelaskan tentang mengusap dua khuf yang diusap bagian atasnya. Kita sambung ke hadis nomor 55. Hadis nomor 55 masih tentang mengusap khuf. Diterima dari Sofwan bin As-Sal. Dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم." أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. حديث ini diterima dari Sofwan bin Asar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami dalam keadaan safar, agar kami tidak melepaskan khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah. Akan tetapi yang tidak dilepaskan itu maksudnya batal wudu karena ghaiz, karena buang air besar, karena baul, buang air kecil, atau karena naum, karena tidur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadis ini lafaznya bagi Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah, dan 2 ulama ahli hadis ini mensahihkan hadis ini. Syekh Al-Albani hafizahullah merinci dalam Irwa'ul Ghalil juz pertama halaman 140 bahwa hadis ini derajatnya sebenarnya hasan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juz 4 halaman 239 juga 240. Juga An-Nasa'i dalam sunannya juz pertama halaman 32. At-Tirmidzi juga dalam sunannya halaman 159. Demikian juga Ibnu Majah. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i, Ad-Daruqutni, Ath-Thahawi dan Tabrani dalam As-Shaghir. Al-Baihaqi pun meriwayatkan pula hadis ini dari banyak jalan, diterima dari Asim bin Abi Nujum dan yang lain-lainnya. Kata Imam At-Tirmidzi, "Hadza haditsun hasanun sahihun." Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kata Imam Al-Bukhari, "Huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab," bahwa hadis ini sehasan-hasan hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hadis ini termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Sebelum kita membahas fawaid hadis, terlebih dahulu kita membahas mufradat al-hadis. Beberapa kata yang perlu dibahas, perlu dijelaskan. Kata pertama adalah safron. Safron dengan difathahkan sin dan disukunkan fa. Safron. Sedangkan ro, bu'ara. Bisa safron, bisa safrun, bisa safrin, tergantung kedudukan dia. Di sini dibaca safron dengan i'rab nasab. Karena dia apa? Kenapa ya? Ya mansub. Kenapa mansub? Ada kunna. Kunna safron. Jadi apa? Khobarkana. Mana isim kananya? Nahnu. Nah. Khobarkana harus mansub. Makanya dibaca safron. Jamaknya, jamak dari musafir. Sama dengan rakibun, jamaknya rakbun. Sahibun, jamaknya sahbun. Ini asalnya dalam bentuk masdar. Adapun musafir jamaknya bisa dijamak mudzakkar salimkan. Jadi musafirun dengan ditambah waw dan nun. Safar itu lawan dari hadir. Bepergian, hadir tidak bepergian. Sedangkan janabah, sebenarnya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, ketika bab wudu mandi, belum ya. Tapi nanti akan ada dijelaskan dalam bab al-ghuslu, insyaallah. Adapun ghaid, dalam Al-Quran ada kata-kata ghaid, ada au jaa ahadu minkum minal ghaid, surah al-maidah ayat 6 ketika menceritakan tentang wudu. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadu minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammam. Ghaid makna asalnya adalah al-makanul munkhafid al-wasi minal ardh. Fakana man arada ayyata barraza yastatiru bihi anin nazirin. Wa kathura isti'maluhu hatta sumiyal kharijum minal insani nafsihi ghaitan min babil kinaya wa jam'uhu ghaut au qiyam. Makna asal ghaut adalah tempat yang rendah, yang luas di tanah, seperti lembah tapi tidak terlalu dalam. Tempat yang rendah seperti kubangan yang saat yang tidak berair. Tahu kubangan? Balong, kolam, tapi tidak berair. Itu al-makanul munkhafidul wasi minal ard. Jadi tempat yang cekung, yang dekoh. Maka kalau orang ingin buang air, maka mereka menutup diri, menyembunyikan diri dari orang-orang yang memandang di tempat itu. Karena dekok itu masukkan ke dalam, gak kelihatan kan. Beda kalau di tempat yang membukit. Nah seperti itu, wah, netral sekali. Itu makna asal ghaib. Saking seringnya digunakan, maka dinamakanlah setiap kotoran yang keluar dari diri manusia disebut ghaib. Disebut ghaib. Dari ini termasuk kinaya, termasuk kata-kata kiasan. Ghaib itu kalau dikatakan ghaib bisa bermakna membuang air atau bisa bermakna kotorannya itu sendiri. Tetapi kalau buang air ada fi'ilnya taghawwat, taghawwata ya taghawwat. Taghawwat, makanu taghawwat, tempat buang air. Umpamanya saya ingin buang air besar maksudnya. Urid an ataghawwat. Aina makanu taghawwat gitu. Jangan sampai saya ingin buang air besar anak uridul ghaid. Kalau uridul ghaid artinya saya ingin kotoran. Nah, itu dikatakannya begitu. Bisa ketahuan walaupun orang yang mendengar paham mau maksudnya buang air besar gitu. Tapi bisa diartikan anak urid lughait maksudnya saya ingin kotoran manusia. Bisa berarti begitu. Itu makna ghaid. Sedangkan baul kalau diterjemahkan adalah air kencing. Jamaknya abwal. Sedangkan naum kalau diterjemahkan adalah tidur. Tetapi nanti ada rincian, apalagi Syekh Al-Albani, Abdullah baik di dalam Irwaul Ghalil maupun di dalam Tamamul Minnah, nanti ada menjelaskan secara rinci antara mana naum atau tidur yang membatalkan wudu, sebab dalam hadis ini batal wudu. Min ghaitin wa baulin wa naumin. Sama. Baik batal wudu karena ghait, karena baul, karena naum. Apakah semua jenis tidur membatalkan wudu? Beliau nanti memberikan penjelasan yang rinci antara tidur yang membatalkan wudu dan tidur yang membatalkan wudu. Yang tidak membatalkan wudu. Dan ada perbedaan dengan, kalau dalam bahasa Indonesia saya enggak tahu istilahnya. Dalam bahasa Sunda ngalenyap. Tahu ngalenyap? Apa bahasa Indonesia? Jadi tertidurnya gitu. Apa namanya? Nundutan, ngantuk, beda lagi. Kalau ngantuk, ingin tidur sekali walaupun belum tidur kan. Kalau ngelenyap, sudah tidur sebentar. Sadar lagi. Umpamanya baik ketika kita nunggu di tempat tunggu, baik nunggu dokter atau nunggu apa, ngantri lama, capek, tidur, nundutan itu. Tek, tidur. Atau di kendaraan, terutama di kendaraan sering. Atau di tempat-tempat lain. Terutama ketika Jumatan. Jumatan ini sering ngelenggut. Malah ada yang sambil ngorok sekali. Nah, ada perbedaan antara tidur yang membatalkan wudu dengan tidur yang tidak membatalkan wudu. Tapi insya Allah waktunya tidak akan cukup, tidak akan tamat selesai selama 10 menit menjelaskan itu. Kita lewat dulu insya Allah Jumat depan. Sekarang kita kedepankan, ini utang saya kepada Ikhwan Islam besok pagi ya, dan besok Jumat depan. Sebab penting, banyak orang yang waktu Jumatan tidur yang membatalkan wudu, tapi begitu beres komat, sholat, sama wudu. Banyak yang begitu. Dengan alasan, di zaman Rasulullah SAW para sahabat sampai ngorok, ada yang ngiler segala macam ya. Sampai malam Rasulullah SAW malam baru keluar, kemudian bangun tidak wudu lagi lalu sholat. Oh kalau begitu bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Kata mereka begitu. Hanya mengambil 9 faedah dan membahas 2 masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang masalah ini. Faedah pertama adalah jawazul masyi alal khuffaini fis safar kama kana fil hadar bal al hajatu ilaihi fis safar ashad. Pertama, bolehnya mengusap 2 khuf di dalam bepergian sebagaimana bolehnya juga hal itu ketika sedang tidak bepergian. Umpamanya dari rumah ke masjid pakai khuf, wudunya di masjid, maksudnya di WC masjid, tidak dibuka si khufnya itu, boleh mengusap. Itu sedang hadir, sedang tidak bepergian. Bahkan kebutuhan mengusap 2 khuf ketika safar jauh lebih perlu. Ini yang pertama. Faedah kedua adalah inna muddatal masyi alal khuffaini fis safar 3 ayyamin bi layalihinna wa annahu ba'da 3 yajibu khal'uhuma wa ghuslu ma tahtahuma min al-qaddamaini fil wudu. Bahwa rentang waktu bolehnya mengusap 2 khuf ketika safar selama 3 hari 3 malam. Adapun setelah lewat 3 hari wajib dilepas si khufnya itu dan mencuci kedua kaki ketika berwudu. Jadi setelah 3 hari wajib dilepas, kemudian dicuci kedua kaki dalam berwudu. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, annal masha 'alal khuffaini yakunu min al hadatsil asghar duna al hadatsil akbar wa yajibu khal'uhuma wa ghuslu ma tahtahuma wa huwa hukmun mujma'un 'alayhi bainal ulama. Ketiga, bahwa mengusap 2 khuf hanya boleh dari hadats kecil, tetapi tidak boleh dari hadas besar. Apa hadas besar? Janabah tadi. Hadas kecil contohnya buang air, baik besar, kecil ataupun sedang. Atau tidur, itu juga termasuk membatalkan wudu, dan itu termasuk hadas kecil. Adapun hadas besar seperti janabah, atau kalau bagi wanita haid dan nifas. Jadi bagi yang hadas besar tidak boleh mengusap 2 khuf. Tapi wajib melepas 2 khuf dan mencuci 2 kakinya. Dan ini hukum yang diijmai di antara para ulama. Diijmai itu artinya disepakati, tidak ada istilah tentang masalah ini seorang. Adapun keempat, nafdul wudu minal khariji minas sabilaini wa ahammuhu al baul wal ghaid. Keempat, batalnya wudu karena ada sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Sabilaini, dari 2 jalan. Yang dimaksud jalan, 2-duanya jalan bawah. Sebab di atas juga ada lubang. Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga. Di bawah juga ada 2 lubang, depan dan belakang. Apapun yang keluar dari 2 lubang itu, walaupun emas, tetap membatalkan wudu. Atau apalagi yang warnanya kayak emas, baik berupa cair, zat, gas ataupun padat. Apapun yang keluar dari 2 lubang itu maka batal. Dan yang terpenting yang sangat membatalkan al baul dan ghaid, yaitu air kencing dan kotoran, itu batal wudunya. Adapun yang kelima, dari hadis tadi pun diketahui naqdul wudu'i minan naum, batalnya wudu karena tidur. Nanti seperti yang tadi diungkapkan akan ada rincian tentang masalah tidur ini. Yang keenam, mithlun naumi fi naqdil wudu kullu ma azala al-aqla wa ghatta min igma'in wa banjin wa muskirin wa ghairi wa ghairiha. Adapun perumpamaan tidur, jenis tidur yang bisa membatalkan wudu adalah semua yang bisa menghilangkan akal dan menutupi akal, menutupi ingatan. Baik berupa igma, ngantuk, ya apa, ngalenyap tadi. Nah ini igma dalam bahasa Arab ada igma. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak, miskin tuh bahasa Indonesia. Ngalenyap. Wabanjin, mengigau ya. Mengigau yang tentu saja karena mengigau tidak ingat. Wamuskirin atau mabuk, membatalkan wudu juga. Maksudnya bukan mabuk perjalanan, mabuk hilang akal seperti minum-minuman keras atau menghisap ganja, heroin dan yang sejenisnya. Itu yang ke-6. Adapun yang ke-7, umumul hadis yufidu jawazal masyi 'alal khuffain sawa'un kana salihan aw makhruqan. Fa innal ghaliba 'ala khifafis sahabati radhiyallahu anhum alla tuslima min wujudi syukuk wal khuruq. Keumuman hadis tadi memberikan arti bolehnya mengusap dua khuf, baik khuf itu bagus ataupun sobek. Karena umumnya khuf yang dimiliki para sahabat tidak ada yang selamat dari sobekan atau patahan. Umumnya banyak yang sobek-sobek. Jadi baik yang sobek sehingga karena sobeknya kelihatan kulit, sobek bagian bawah kelihatan, maka tidak perlu di atasnya diusap, terus yang sobeknya ditoel, di apa? Dibasuh. Enggak, cukup itu mencukupi. Wa hadha khilafu ma qayyadahu bihi ashabul imamain Asy-Syafi'i wa Ahmad min istirati 'adamil kharqi aw asy-syakkil khuf. Wa huwa qaulun marjuhun wallahu a'lam. Ini berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh para sahabat dua imam, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang mensyaratkan khuf yang boleh diusap itu adalah yang tidak sobek, tidak rusak. Ini maksud bukan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tapi para sahabat Imam Syafi'i atau Imam Ahmad yang aku Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan ini merupakan pendapat yang marjuh, kata Syekh Al-Basri. Yang marjuh itu artinya yang lemah, yang terkalahkan. Kalau yang kuat yang rajih. Wallahu a'lam. Kedelapan, hak la yajuzul masu ala ma yasturu mahalal fardhi. Wahada akhdan min musamal khuf indah. Kedelapan, tidak boleh mengusap bagian yang tidak tertutup, yang tidak boleh mengusap sepatu atau khuf atau yang sejenisnya yang tidak menutup anggota-anggota wudu yang wajib dibasuh. Dan ini diambil dari apa yang disebut dengan khuf, karena khuf itu harus menutupi dua mata kaki. Dan ini oleh Syekh Al-Albani hafizahullah dibantah. Buktinya Rasulullah SAW pun mengusap sendal. Dan sendal tentu saja tidak menutupi dua mata kaki. Nanti ada pembahasan sekaligus dengan pembahasan tentang tidur tadi ya. Adapun terakhir, yang ke-9, jawazul masyi 'alal jawba 'alal jawrabaini wa nahwihima mimma lahu hukmul khuffaini bisatri mahalil fardhi wal haja ila labsihi wal mashaqqa fi naz'ihi min ayyi shay'in yakunu al jawrab min sufin aw barrin aw qatlin aw ghairihima. Boleh mengusap dua kaos kaki dan yang sejenisnya yang hukumnya sama dengan dua khuf yang menutupi anggota wudu. Kalau anggota wudu kaki kan sampai dua mata kaki kan, kaos kaki, sendal, sepatu bot dan sejenisnya. Kalau sendal menutupi tidak. Kalau ada sendal yang menutupi dua mata kaki, bukan sendal namanya, sepatu. Jadi yang pertama hukumnya sama dengan dua khuf menutup anggota wudu yaitu kaki. kedua memang butuh untuk dipakai dan sulit menyusahkan kalau dilepas ketika wudu. Dari apapun kaos kaki itu terbuat, baik dari wol ataupun dari katun, dari benang atau dan yang sejenisnya. Inilah 9 faedah yang ini belum selesai kita bahas secara tuntas tentang khilaf para ulama, belum tentang naum, tentang tidur dan sendal juga belum kita bahas. Insya Allah kita bahas pada hari Jumat yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Apa hujah tentang Rasulullah SAW memerintahkan makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang? Apa hujah? Itu hujah, itu sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya mungkin apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan makan hanya ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang? Apa? Matannya maksudnya. Dan hujah kalau di matannya. Matannya insya Allah nanti kita akan bahas dalam Riyadhus Shalihin. Bab ta'am ada tentang masalah itu. Nahnu qawmun la na'kulu hatta najuk. Kami adalah kaum-kaum yang tidaklah makan sebelum kami lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu ada hadisnya. Soal nanti dibahas nanti apa soalnya di Al-Qur'an. Bolehkah berbohong kepada orang tua dalam rangka taklim ad-din? Karena orang tua melarang kita untuk taklim, khawatir terjerumus ke dalam aliran sesat. Dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh bohong ya ke orang tua, sekalipun dalam rangka agar bisa ta'lim. Bilang saja dengan ungkapan lain yang tidak bohong, tapi kita bisa ta'lim. Umpamanya mau kemana? Ke rumah teman. Dan betul kita ke rumah teman dulu, dari rumah teman kemudian ngaji. Itu tidak bohong. Kita nyamper ikhwan, duduk dulu 5-10 menit, ayo kita ke pengajian. Itu tidak bohong. Atau umpamanya mau pinjam disket ke rumah. Betul pinjam disket tuh, terus ngaji. Itu tidak bohong. Allah. Bila kita bepergian tapi masih dalam kota Bandung, misalnya dari Ikip ke Buah Batu, di waktu maghrib, bolehkah menjama takdim maghrib dengan isya karena takut masuk waktu isya sebelum sampai di tujuan kita? Ataukah kita harus turun di jalan untuk mencari masjid dan sholat isya sebelum meneruskan perjalanan? Kalau ini ikhwan, ini bukan akhwat ya ikhwan. Kalau jama berbeda ketentuannya dengan qasar. Kalau qasar harus sudah safar. Kalau jama yang mukim pun boleh jama dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya karena hujan, boleh. Atau umpamanya karena kepepet waktu, yang kalau umpamanya tidak dijama bisa berakibat fatal, seperti itu. Maka itu membolehkan kita untuk jama. Tentang ijma atau ngalanya, mungkin bisa diartikan dengan tidur yang terlena. Tidak, nanti ini akan ada penjelasan lanjutan ya. Tidur terlena bukan ngalanya, apa tuh? Horor. Ibra namanya. Apakah mengusap itu berlaku juga untuk wanita? Berlaku. Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Dalam Masehi maksudnya. Insya Allah tunggu nanti ya. Amalan sebelum Idul Adha, insya Allah begitu menjelang masuknya bulan Zulhijjah, kita akan bahas dulu kitab Lafadzul Ma'arif ya, yang membahas tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan baik wajib ataupun sunnah di dalam awal-awal bulan Zulhijjah insya Allah. Nah, Buletin An-Nur. Oh ya, di Buletin An-Nur sudah ada, nanti silakan dibagi ya. Ada dibagi? Ya. Apakah binatang yang diawetkan air keras termasuk ke dalam hukum patuh? Binatang yang diawetkan. Oh iya, seperti binatang beneran ya. Tulang-tulangnya kemana? Masih ada? Apa sudah diganti? Hanya dagingnya gitu udah nggak ada, darahnya juga nggak ada, tinggal tulang sama kulit. Ya kempes dong. Oh, diisi dengan kaki. Oh iya, dia bukan berbentuk lagi, memang binatang. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita merasa buang angin tanpa bunyi atau menimbulkan bau, apakah harus butuh lagi? Kalau kita yakin, ya, kalau kita yakin tidak bunyi itu mungkin karena kalah oleh bunyi lain atau mobil, baunya juga kalah oleh bau lain sehingga tidak tercium. Kalau kita yakin betul terasa kan, terasa, maka batal. Tapi kalau umpamanya kita ragu, rasanya seperti tadi ragu, benar nggak? Gitu ya, tapi tidak tercium baunya dan tidak terdengar bunyinya, maka itu adalah bentuknya setan, maka tidak membatalkan wudu. Soalnya ini dibahas dalam bab nawaitul wudu ada nanti. Lebih afdal mana jika sampai pada akhir waktu sholat, apa tetap sholat, apa dijamak dengan sholat yang berikut seperti maghrib dengan isya. Ada istilah jamak suri, jamak suri bukan jamak sururi. Kalau sururi bahaya, gawat. Jamak suri adalah yang menyerupai jamak-jamak yang tersamar, yaitu melakukan waktu sholat pertama di akhir waktu, begitu beres salam azan, datang waktu sholat kedua, kemudian langsung sholat yang berikutnya. Itu yang disebut dengan jamak suri, dan itu boleh. Nanti ada hadisnya di dalam membahas masalah sholat jamak insyaallah, jadi diperbolehkan seperti itu. Bagaimana hukumnya menahan kentut ketika akan sholat dan sedang sholat? Tidak boleh. Nanti juga ada penjelasan ini di bulughul maram ya, insyaallah. Enggak salah ada di Salafi terbaru ya, tapi pengutipannya salah itu. Menurut Imam An-Nawawi begini-begini dalam Taudhiul Akad. Dikiranya kita enggak punya Taudhiul Akad. Itu salah pengutipannya di Salafi. Itu bukan kata Imam An-Nawawi. Nanti insyaallah akan terbahas ya. Cara tayamum sempurna. Bagaimana dan berapa kali? Satu kali tayamum itu cukup menepukan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian menggosok-gosok, mengusapkan ke wajah, lalu langsung mengusapkan ke pergelangan tangan dua tangan. Sudah satu kali tepukan, dorbatan wahidah disebutnya, dan satu kali itu cukup sempurna. Kalau dua tiga kali malah bidah. Soalnya nanti juga kita sampai kepada pembahasan itu. Saya punya anak, lalu anak saya disusui oleh adik ipar. Adik ipar saya yang mempunyai anak yang berumur 2 tahun lebih. Apakah anak saya dengan anak ipar saya jadi muhrim? Iya, sepersusuan jadinya. Iya, dan apakah ada ketetapan batas waktu dalam persusuan ini? Di dalam Al-Quran, itulah afdolnya 2 tahun ya menyusui. Maksudnya persusuan apa? Batas mahram menyusukan berapa hari, enggak berapa tetes gitu. Wah, itu sulit diukur. Kita enggak tahu si anak ini berapa kenyot dia kenyotnya. Ini kalau enggak salah pernah dibahas dalam Ahkamun Nisa ketika membahas bab apa mahram itu, apa namanya, nama mahrim itu, saya lupa, kasetnya ada. Bagaimana kalau auratun nisa amal maharim, kalau nggak salah begitu ya. Bagaimana kalau sudah wudu terus buang angin dan terjadi berulang-ulang? Ya wudu lagi. Terjadi berulang-ulang. Bagaimana kalau ditahan? Kalau memang penyakit, ya banyak makan apa? Apa? Tape? Oh, jangan. Kalau memang penyakit ya sudah tahan boleh. Kalau terus-terusan begitu nggak sholat-sholat nih. Jadi kalau karena penyakit boleh ditahan ketika sholat ya, itu dalam keadaan darurat. Bagaimana syarah hadis tentang setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah? Apakah gen mempunyai perilaku anak, mempengaruhi perilaku anak kalau dikaitkan dengan hadis di atas? Dan bagaimana dengan teori tabula rasa dan hukum Mendel? Hukum Mendel. Syarah hadis, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, artinya setiap anak yang lahir itu sudah Islam. Ini didasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Atadruna ma huwal fitrah, kata dia. Tahukah kalian apa yang dimaksud fitrah? Fitrah di sini adalah apa yang Allah tetapkan dalam ayat faqim wajhaka syatra faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada din yang hanif. Din yang hanif itulah fitrah Allah yang semua manusia, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Fitrah apa ini? Yaitu din yang hanif. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yang dimaksud fitrahnya adalah din yang hanif, setiap bayi yang lahir Islam. Sehingga tidak perlu lagi disyahadatkan. Itu maksudnya. Nah, tentang masalah gen dan seterusnya itu, saya bukan ahlinya tentang masalah ini. Masalah suara hadis juga bukan ahlinya, tapi saya membaca dari para ahli ahlul hadis, sehingga para ahli ahlul hadis. Orang tuanya. Iya, tentu saja itu banyak faktor. Pertama lingkungan, kedua pendidikan yang diserap oleh si anak. Pendidikan baik dari orang tua ataupun dari ustaz di masjid atau di sekolah atau kemana dia ngaji dan seterusnya. Kalau tidak terdidik atau pendidikannya tak berbekas, kemudian dia hidup di lingkungan yang seperti itu, bergaul dengan para pencuri dan seterusnya, akhirnya dia akan terpengaruh. Tentang baik buruknya seorang bukan dipengaruhi oleh gen, tetapi oleh pendidikan, pembinaan, dan oleh lingkungan, pergaulan juga. Nah, tentang masalah itu banyak. Makanya kita dilarang bergaul dengan orang-orang seperti itu. Rasulullah SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu berada pada agama kawannya. Kita dilarang bermujalasa dengan ahlul bid'ah, bergaul dengan ahlul bid'ah, bergaul dengan cara dengan orang-orang yang kira-kira bisa merusak akidah kita dan seterusnya, itu adalah dalam rangka hifdzan, memelihara akidah dia dari kerusakan, akhlak, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan akhlak, karakter, dan seterusnya. Bukan karena dia. Coba sekarang anak seorang pencuri, di pesantren kami. Dia tentu saja mewarisi gen dari bapaknya yang pencuri. Di pesantren kan dididik dengan baik. Apakah dia akan menjadi orang soleh atau tetap jadi pencuri? Tentu saja insya Allah akan menjadi orang yang soleh. Banyak orang yang anaknya kiai, bapaknya penjahat. Atau sebaliknya, bapaknya kiai, anaknya tukang mabok. Itu banyak yang seperti itu. Dan itu disebabkan karena tidak terdidik atau karena lingkungan. Iya, tadi itu hasil rekayasa akal manusia dari kalangan ahli biologi mungkin ya. Kalau gen ini dominan, maka akan muncul. Tapi kalau resesif ya, resesif tidak akan muncul seperti itu. Itu adalah akal, akal hasil eksperimen yang ditetapkan berdasarkan teori-teori hasil pemikiran akal. Nah, tadi disebutkan kalau akalnya ini selamat atau sehat atau hasil pemikiran akal ini benar, pasti hasilnya sesuai dengan nas Al-Qur'an Sunnah. Tapi kalau hasilnya bertentangan dengan nas Qur'an Sunnah, apakah Qur'an Sunnah yang ditolak atau akal ini yang perlu dipertanyakan? Tentu saja akal yang perlu dipertanyakan. Makanya kita tinjau berdasarkan penelaahan syariat, bukan hasil eksperimen tentang gen dan Ana mempunyai bayi dan mendapat kado sajadah, kado hadiah, hadiah dari teman-teman selain ikhwan salafi, yang kado-kado tersebut banyak bergambar makhluk hidup seperti baju bantal. Oh, baju bantal bukan makhluk hidup. Baju bantal, celana, pernah. Oh, maksudnya bajunya bergambar. Bagaimana? Apakah tetap anak pakai untuk bayi atau tidak? Sedangkan hanya itu yang punya saat sekarang. Ya, lihat gambarnya. Kalau gambarnya tidak berkepala, ya, gambar orang tidak berkepala, binatang tidak berkepala, dan ada itu, nggak apa-apa boleh, gitu ya. Kemudian kalau umpama memang punya lagi, maka selayaknya itu tidak dipakai, tidak dipakaikan. Kecuali kalau seperti bantal, spray itu boleh. Hal-hal yang dihinakan, karena Rasul SAW pun ketika gambarnya mengganggu beliau dalam sholat, beliau perintahkan untuk dipakai bantal, sarung bantal seperti itu boleh. Tapi kalau untuk dipakai, apalagi di tempat sholat dan seterusnya, maka itu jangan ya. Kalau ada lagi. Kalau tidak ada lagi, daripada telanjang masuk angin, ya darurat sifat. Kalau foto-foto keluarga? Nggak boleh. Foto-foto keluarga, nggak boleh. Tapi kalau di album, umpetin sekali. Untuk apa di sini? Ya sudah dulu ya sampai sini. Nanya apa? Apa? Terakhir ya. Ya demikian dalam kitab ilmi, katakan ada pertanyaan seseorang yang sebelumnya mendatangi majlisnya Syekh, tapi sebelumnya dia belajar tentang satu kasus yang secara mendetail. Kemudian dia ketika hadir di majlis Syekh, dia berbicara dengan Syekh itu, sehingga Syekhnya kalah. Tujuannya untuk mengalahkan Syekh. Sekarang kita di sini menemukan seseorang mengatakan dengan perkataan yang salah. Katanya dia itu berpengaruh ucapannya kita ya. Kemudian kita sempat menjalankan permasalahan. Mengobrol dengan tanpa ulang lah ya. Kemudian kita ingin dialog dengan mereka itu, dengan orang itu tersebut. Tujuannya untuk mengetahui dari ataupun kalau dia kalah ya kalah gitu atau setuju gitu. Apakah ini disalahkan juga atau tidak? Oke. Okay. Allah. Nanti kita buka-buka lagi. Ada kita pernah membahas liyatul talib ilm, Syekh Bakar Abu Zaid. Di sana ada bahwa tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh ya, kita sengaja mendebat syekh atau ustaz sampai dia kalah, apalagi untuk mempermalukan dia. Atau mengadu, menurut ustaz anu begini-begini, diadukan dengan pendapat ustaz kita yang kita sedang ngaji pada. Itu nggak boleh, tidak beradab. Nah, tapi sekarang bagaimana kalau ada seorang ustaz yang omongannya salah, kalau dibiarkan akan menyesatkan umat, umpamanya. Kalau umpamanya tidak dikoreksi, umat bisa bawa tersesat. Kemudian kalau ditegur secara empat mata, dianya selamat, tapi umatnya sudah mendengar syubhat tadi umpamanya. Maka bagaimanakah itu? Nah, Syaikhul Utsaimin ada merinci tentang itu. Saya baca di Majmu'ul Fatawa Syaikhul Utsaimin juz yang pertama itu ada bagaimana muamalah dengan ahlul bid'ah. Ada di sana. Kalau muamalah kita dengan ahlul bid'ah itu membawa dampak positif, kita bisa mendakwahi mereka sehingga mereka meninggalkan kebid'ahannya dan kembali kepada sunnah, tidak diragukan lagi itu afdal, amar ma'ruf nahi munkar. Beliau katakan begitu. Nah, cara yang tadi pertama empat mata dulu. Kalau dia rujuk, alhamdulillah dia yang harus menerangkan kepada murid-muridnya, meralat omongannya yang kemarin. Kalau dia ternyata takabur, ya, tidak mau setelah kita ingatkan, setelah kita koreksi dan hujahnya terpatahkan gengsi, maka ini berkewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Agar dia tidak begitu-begitu lagi dan agar umat tidak terbawa oleh kesesatan. Wallahu a'lam. Ini kesimpulannya itu juga marah. Gimana? Ya, Syekh Al-Albani hafizahullah menyatakan TV halal haramnya bukan alat jihadnya, bukan TV-nya, tapi acaranya. Kata beliau suatu saat bisa wajib, ya. Tapi kalau acaranya banyak maksiat dan seterusnya, maka itu haram, tidak boleh. Gitu. Allahu a'lam. Sudah sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.